Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Alim Al-Khabir Alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fassalatullahi wasalamuhu ala habibina شافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آل المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama was sulaha wal awliya wash shuhada wal anbiya ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut was shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas karunia Allah, nikmat Allah, kita bisa berkumpul di sini. Dan sungguh ini murni, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya kekuatan untuk melangkahkan kaki juga dari Allah. Allah memberikan kepada kita keinginan, kehendak, kemauan. Ini semua juga karena Allah, dari Allah. Dan semoga ini tanda kalau kita adalah hamba yang kelak akan dipilih oleh Allah juga di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa bil barokah, kita ngambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis ke yang ke-144 an Abdullah bin Abi Aufa. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta malat asy-syamsu thumma qama fin nasi فقال أيها الناس لتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ceritakan ringkas saja, karena intinya di majelis ini adalah untuk membaca kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Akan tapi agar lebih sempurnanya majelis ini, kita membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beri penjelasan yang ringan, tidak perlu panjang lebar. Ini diceritakan bahwa Nabi fi ba'di ayyamihi, pada suatu ketika di ba'di ayamihi, di beberapa hari yang Nabi lewati. Dikisahkan Nabi pernah pada suatu ketika, begitu maksudnya. Allati laqiya fiha al-adu. Di suatu hari yang Nabi waktu itu berhadapan dengan musuh. Artinya memang lagi ada dugaan bakal bertemu dengan musuh. Intadhara, Nabi menanti. Hatta malati syamsu, sampai tergelincir matahari. Jadi pada suatu ketika di saat Nabi menghadapi peperangan, Nabi pernah menunda. Dan penundaan Nabi ada maksud, barangkali peperangan itu dibatalkan, karena peperangan bukan yang dicari. Perdamaian adalah impian, harapan. Nabi menanti sampai tergelincirnya matahari. Dan tentu saat itu banyak tanda tanya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak langsung kita serbu atau bagaimana? Nah, faqala, Nabi mengingatkan, ayyuhan nas, wahai manusia, la tamannau liqa al-adu, jangan kau berharap pengin bertemu dengan musuh. Jadi kita diajari untuk tidak mencari musuh dan jangan berangan-angan untuk bermusuhan dan bertemu dengan musuh, jangan berangan-angan. Akan tetapi kalau sama-sama berdoa lebih baik mintalah wasallallahu alafiyata, minta keselamatan saja. Memang di dalam peperangan adalah pahalanya gede. Tapi tidak usah kita berdoa, ya Allah, kirimkan musuh-musuhmu ke sini biar saya perang jihad di jalanmu. Enggak ngomong gitu. Biarpun itu pahalanya gede, jihad di jalan Allah semua orang tahu. Ini asas yang ada dalam Islam itu menciptakan keindahan. Bukan mencari peperangan, bukan. Sehingga sangat salah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah, Islam adalah disebarkan dengan pedang. Oh tidak. Ke negeri kita, negeri Indonesia raya ini, Islam datang dengan keindahan, tanpa peperangan, berbeda dengan agama yang lain. Islam dengan indah dan begitu mudah tersebar ke penjuru Indonesia. Di negeri kita, lembut, indah. Dan memang Nabi mengajarkan keindahan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam peperangan pun ternyata Nabi sangat indah. Sehingga ada peraturannya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan ternak, tidak boleh menghancurkan tanaman. Sebab ternak itu makanan orang-orang. Sipil, orang yang tidak ikut berperang pun tidak boleh kita perangi. Ini adalah, makanya kalau ada mengatasnamakan Islam membuat ledakan-ledakan itu sudah enggak benar. Wong di dalam peperangan saja ada aturannya. Lah ini ledakan base di situ ada orang anak kecil, orang Islam lagi kadang-kadang. Ini yang merusak nama Islam itu. Manusia-manusia yang kurang ilmu hanya mengerti jihad, Allahu Akbar. Dan itu yang pernah digambarkan oleh Nabi, ada model orang-orang seperti itu. Diangkat adalah nama Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah yang ditegakkan. Tapi dia melanggar. Membunuh kaum muslimin kadang-kadang, masya Allah. Enggak ada. Dengan orang kafir pun ada aturannya Islam itu. Kita berperang itu ada aturannya. Kenapa tidak boleh membumi hanguskan tanaman? Karena apa? Tanaman itu akan tumbuh dan akan dimakan. Mungkin setelah itu terjadi perdamaian. Sudah terlanjur dihancurkan, makan apa nanti? Sipil orang awam yang tidak ikut berperang, dia tidak punya permusuhan dengan kita. Tapi lihat, ada orang mengatasnamakan Islam, kadang menghancurkan, merusak, dan Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah. Faidalakitumul faidalakitumuhum, tapi kalau sudah kau bertemu dengan mereka, baru mereka datang menyerang kita, membuat ulah, membuat kerusakan, fasfiru, maka sabarlah engkau merangi mereka. Bukan sabar kita tidur, sabar. Nah saat inilah waktumu, tabah, sabar kau tinggalkan keluargamu untuk berperang, sabar kau keluarkan rizkimu, hartamu untuk berperang, dan seterusnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, di saat seperti itu, annal jannata, surga, tahta dhilalis suyuf, adalah di bawah pedangmu. Maksudnya apa? Dicakap angkat pedang, berarti kau telah berada di dalam surga. Maksudnya berperang itu adalah pahalanya surga. Kapan ini? Jangan dipotong, ini hadis. Jangan sampai mengatakan, lihat Islam dipotong hadis ini. Ada riwayat yang dipotong, riwayat memang kebetulan riwayatnya seperti itu, dan seolah-olah tidak ada hadis lain. Ada innal jannata tahta dhilalis suyuf. Bahkan dikatakan rizkimu tahta dhilal, rizki orang Islam di bawah pedang, seolah-olah hanya dengan rampasan perang. Ada rentetan hadis, hadis tidak hanya satu dan tidak hanya dua, banyak hadis. Maka di saat kita sudah bertemu dengan musuh, berhadapan dengan lawan, jangan mundur, sabar kau lawan mereka. Ketahuilah surgamu ada di situ. Pedangmu yang kau angkat itu menghantarkanmu ke surga. Tuma qala, kemudian Nabi mengajari berdoa di saat berhadapan dengan musuh yang memerangi kita, musuh yang merusak kita. Kita dihimbau untuk mendoakan hidayah, iya, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi di saat terjadi peperangan, berkecamuknya perang dan sebagainya, Kita disuruh untuk berdoa minta kepada Allah. Tidak cukup kita mengandalkan kekuatan kita untuk menghancurkan musuh-musuh. Ya, akan tapi kita bermohon kepada Allah diajari. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Wa mujdiyas sahab yang telah menggiring awan. Wa hazimal ahzab yang telah menghancurkan kekuatan-kekuatan. Pada masa dahulu ada Fir'aun hancur, ada Qarun hancur, ada perkumpulan-perkumpulan yang dihancurkan oleh Allah. Wahai zat yang menghancurkan perkumpulan-perkumpulan jahat. Jadi Allah, wahai Allah yang telah menghancurkan perkumpulan-perkumpulan jahat. Ihzimhum, maka hancurkanlah orang-orang yang telah memusuhi kita itu. Memusuhi kami itu ya Allah. Karena mereka berusaha. Jadi bukan serta-merta Nabi mendoakan. Iya, di sisi lain Nabi juga berdoa, ya Allah berikan pertolongan hidayah kepada mereka. Iya. Akan tapi kita mendoakan, kalau orang sudah seperti itu, kebrutalannya, kekerasannya, di samping kita mendoakan hidayah, akan tapi kita juga diperkenankan mendoakan semoga Allah menghancurkan mereka. Kenapa? Mereka telah membuat kerusakan. Wangsurna alaihim, dan berikan kepada kami pertolongan ya Allah alaihim atas mereka. Tapi tidak dihancurkan. Kita mengutuk, minta hancurkan orang-orang yang orang itu tidak punya kesalahan kita dengan kita. Hanya orang kafir, dengan kekafiran saja tidak cukup untuk kita doakan dengan doa jelek. Orang kafir di kiri kanan kita, yang dia tidak punya masalah dengan kita, kita doakan hidayah. Tapi ini loh musuh yang berhadapan dengan kita, membunuh, merusak, menghancurkan. Nah, kita berdoa boleh mendoakan mereka semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita dan menghancurkan musuh-musuh Allah. Hal yang ini. Akan tapi lihat, doa Nabi lebih banyak adalah doa untuk hidayah dan rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pun pada saat-saat tertentu Nabi juga mendoakan karena memang sudah berlebihan. Seperti waktu Qurra. Qurra itu adalah ulama-ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh oleh musuh-musuh, oleh orang kafir di Bi'r Ma'unah. Di satu tempat dibunuh itu. Nabi punya utusan ulama-ulama. Lebih dari 70 orang ulama dibunuh semuanya. Ulamanya Rasulullah dibunuh bagaimana? Artinya memang betul-betul mereka membuat kerusakan di atas bumi. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Didoakan dengan doa semoga Allah menghancurkan mereka. Nabi rahmat. Sisi lain Nabi juga mendoakan semoga Allah memberikan petunjuk dan memberikan hidayah. Tapi orang ini sudah berlebihan. Dia membuat kerusakan, membunuh ulama, menodai Islam dan seterusnya. Maka boleh kita mendoakan yang semacam itu. Akan tapi doa-doa semacam ini adalah bukan doa yang sering diucapkan Nabi. Akan tapi ini pendidikan dari Nabi. Dalam keadaan tertentu kita perlu mendoakan semacam ini. Tapi kebanyakan doa Nabi adalah doa dengan rahmat. Kita melihat orang kafir di kiri kanan kita, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan seterusnya. Bahkan Nabi pun dengan mereka juga mendoakan hidayah. Bahkan Nabi kalau sebelum perang itu, biarpun perangan harus terjadi, Nabi dan harus mendoakan semacam ini. Tapi Nabi sebelum melakukan peperangan, beliau lebih banyak berdoa. Di antara doa yang pernah dibaca oleh cucu beliau Sayyidina Husain, meminta, ya Allah, aku lebih senang jika peperangan ini tidak terjadi. Mereka mendapatkan hidayah bagiku adalah lebih senang. Bukan peperangan yang aku senangi, ya Allah. Ngadu sama Allah. Ya Allah, sungguh perdamaian lebih aku cintai. Sungguh hidayah untuk mereka lebih aku cintai, ya Allah. Ini sebelum perang. Jadi Nabi kalau berperang itu lebih berharap bahwasanya perang itu terhenti seketika, gak jadi perang. Tapi pun kalau harus perang, dan Nabi pun berperang dengan serius, dengan kemenangan-kemenangan yang selama ini ditemui, didapat oleh Nabi SAW. Ini adalah mukaddimah dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Sekarang kita masuk ke kitab Hikamnya Ibn Atta'illah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal. Al-ilmu in qaranathu al-khashyatu falaka wa illa fa'alaika. Ilmu itu in qaranathu al-khashyatu, jika dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, artinya jika ilmu yang kau dapat itu membuahkan rasa takutmu kepada Allah, falaka, maka ilmu yang menguntungkanmu, ilmu yang menyelamatkanmu. Kalau pakai laka, keberuntungan bagimu. Wa illa, kalau ternyata ilmumu itu tidak menimbulkan, tidak membuahkan rasa takutmu kepada Allah, fa'alaika, maka itu hukuman bagimu. Jadi ada ilmu yang ternyata menjerumuskan kita, menjadikan kita dihukum oleh Allah. Ada ilmu yang menjadikan kita diangkat derajat kita oleh Allah. Ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi-tinggi orang yang menuntut ilmu. Tapi ternyata Nabi juga pernah menyebutkan dalam hadis yang bermacam-macam riwayat, diantaranya inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ba'di, yang paling aku takutkan terjadi pada umatku nanti setelahku, siapa itu? A'immatu al-mudilluna, a'immah, imam-imam, ahli ilmu, ulama-ulama, tapi mereka al-mudilluna, menyesatkan. Bahkan dalam riwayat kullu munafiqin, orang-orang munafik, orang munafik tapi alimul lisan, pandai berbicara, pandai berceramah, pandai beri nasihat, menyusun kalimat yang indah, membuat orang pada nangis, dan macam-macam seni dalam memberikan tausiah. Ini termasuk yang ditakutkan Nabi SAW, tapi munafik dia. Ilmunya tidak manfaat untuknya. Nah ini. Jadi satu sisi memang ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah luar biasa. Ilmu adalah pangkatnya tinggi, orang dengan ilmu pangkatnya tinggi. Akan tapi di sisi lain kita harus mendengar bahwasanya ada ancaman-ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka dari itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, di mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengingatkan. Karena waktu itu Bidayatul Hidayah itu adalah langkah, bidayah itu pemulaan. Al-Hidayah untuk mendapatkan hidayah yang agung itu. Jadi di langkah pertama, di saat kita meniti jalan menuju hidayah Allah itu, yaitu dengan menuntut ilmu. Tapi dengan menuntut ilmu ini, kadang orang tertipu. Maka kata Imam Ghazali, setan itu pintar, kadang memperdengarkan kepada seorang itu keutamaan-keutamaan orang menuntut ilmu dan keutamaan ilmu. Sehingga semangat menuntut ilmu, tapi oleh setan dilupakan tentang ancaman bagi orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga hanya bisa berbangga tok dengan ilmunya, tapi lupa bahwasanya di situ juga ada ancaman orang-orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan disebutkan neraka nanti akan pertama kali dinyalakan adalah untuk orang alim yang dia adalah tidak mengamalkan ilmunya. Dan Nabi mengajarkan doa, termasuk doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami minta perlindungan darimu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi lihat, manfaat ilmu ini hakikatnya adalah bukan di saat terlihat dengan badan kita, menjadikan kita sopan santun, berperilaku baik kepada orang, itu bisa action. Agar tapi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwasanya apa? Ilmumu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan dirimu takut, dan rasa takut adanya di dalam hatimu, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang menjadikan kita pandai beraction, sehingga karena kalau sunnah Nabi ini kan bisa saja action. Tahu tak kalau sunnah Nabi berjalannya adalah Nabi tidak noleh-noleh. Ka'annahu nazala bin sobabin. Langkahnya itu begini. Tidak pakai ngeret tangan ini. Jalan begini. Kalau alud, semua sunnah Nabi diakal teorinya siapa dengan dohirnya saja. Tapi tidak punya khasyah, tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan mungkin seorang mempelajari ilmu Nabi Muhammad, hafal Al-Quran, diskusi fikih, faham tafsir dan sebagainya, cuman hanya la tajawazu an hanajirihi, tidak akan melewati tenggorokannya, hanya dalam meja diskusi, hanya di otaknya ada. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak sampai di hati. Makanya Imam Ghazali, Imam bin Athaillah As-Sakandari langsung to the point, langsung ini loh ilmu yang manfaat yang menjadikan engkau semakin takut kepada Allah. Sudah, ukurannya bukan engkau semakin banyak sholat, bukan semakin banyak zikir, bukan itu, bisa saja zikir depan orang tapi saat sendiri enggak pernah berzikir, mungkin nonton macam-macam karena enggak ada yang tahu. Di depan orang bisa zikir la ilaha illallah 1000 kali, tapi di saat di kamar sendiri ngapain dia? Di rumah ngapain dia? Sholat panjang-panjang di masjid, waktu di rumahnya sendiri mungkin tidak sholat. Memang setelah lahir ilmunya manfaat, Masya Allah. Dia adalah seorang ustadz, setelah menuntut ilmu dia Masya Allah di masjid terus. Tapi di luar masjid ngapain dia? Nah, bukan begitu, tapi khosyah dia dalam hati seorang hamba. Yang menjadikan dia semakin takut melakukan kemaksiatan. Memang bukan manusia, tidak akan, yang namanya manusia tempat melakukan salah. Bukan harus kita itu tidak bermaksiat. Karena maksiat ini sangat dekat dengan kita. Kita bukan nabi, bukan malaikat. Kita bisa melakukan kesalahan. Akan tapi dengan kesalahannya dia takut kepada Allah. Kepleset, takut, nyesel, menangis dan seterusnya. Menyesali atas kesalahannya itu. Lah inilah ilmunya manfaat. Kalau masalah melakukan dosa, siapa yang tidak melakukan dosa dari bangsa manusia ini? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa, atau para kekasih Allah yang sudah dijaga oleh Allah. Tapi kita sesaat dengan mata kita saat. Tapi ingat, kalau ternyata orang melakukan kemaksiatan dengan matanya lalu setelah itu menyesal, di malam harinya dia istighfar, ingat itu semuanya ada khasyah, ilmunya manfaat. Tapi ilmu yang enggak manfaat berkata begini, ala dosa kecil aja, tenang aja, dan ini wudu juga habis. Loh, ini gara-gara ilmunya diambil di majelis itu. Kan dikatakan Nabi Muhammad, kalau sudah habis wudu rontok itu semuanya dosa. Sudah nyantai aja. Loh, ilmunya manfaat atau tidak? Tidak punya rasa takut. Takut kepada Allah. Tidak menumbuhkan kecintaan juga. Sementara takut kepada Allah bukan seperti takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau menjauh. Tapi lihat, kaidah takut kepada Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan hukuman, maka orang yang takut kepada Allah secara otomatis akan mendekat kepada Allah. Dan semakin mendekat kepada Allah akan kenal bahwasanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, maka muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah waliullah. Ada khasyah di dalam, ada rasa takut di dalam hatinya. Makanya semua ini perlu kita ini mengoreksi diri sendiri, karena enggak ada yang tahu. Kalau berbahasa basi ada orang munafik pada zaman Nabi, qamu ila sholati qamu. Mereka melakukan salat bersama Nabi, berzikir bersama Nabi. Oh. Kurang apa majelis Nabi Muhammad tadi? Bukan majelis yang begini, ini majelis yang Rasulullah yang hadir Nabi. Tapi ada orang munafik di sana. Bisa saja duduk depan Nabi dan dia menangis di depan Nabi. Tapi keluar alal munafik ada. Dan kebusukan orang munafik hari ini lebih busuk dari munafik orang dahulu. Kalau munafik pada zaman Nabi, menyembunyikan kemunafikannya sampai mati. Mereka takut kalau ketahuan oleh Rasulullah. Tapi kemunafikan zaman sekarang membuat bentuk. Sampai membuat pemikiran-pemikiran yang melecehkan Islam, agama Islam yang aneh-aneh itu. Islam aneh-aneh, bukan Islam yang benar. Atas nama Islam merendahkan syariat. Itu munafik yang terang-terangan. Kalau zaman Nabi munafik sembunyi. Munafik terang-terangan dengan pemikiran-pemikiran yang aneh melanggar syariat Nabi SAW. Tidak menjadikan dia takut kepada Allah. Hanya mungkin diskusi dengan akalnya, cerdas seolah. Ah, agar tapi tidak menjadikan air matanya menitik di saat mengingat dosa. Dan semuanya kita perlu koreksi. Kalau kaidahnya seperti itu. Bahwasanya ilmu yang benar, ilmu yang manfaat adalah yang menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yashallaha min ibadil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama takut kepada Allah. Kalau punya ilmu tidak takut kepada Allah, tidak punya alim, tidak punya ilmu. Biarpun katanya di dunia adalah alim, hafal Quran, al-Fatih, tapi kalau tidak takut kepada Allah, maka dia adalah seperti orang tidak punya ilmu. Ilmu tidak beda dengan mata. Coba, kalau orang melihat, kalau orang dengan matanya lalu tidak melihat apa-apa, mata itu punya fungsi untuk melihat. Tapi kalau dia enggak kelihatan apa-apa, apa ada guna mata itu? Seperti halnya ilmu yang dimiliki tapi tidak membuahkan rasa takut, berarti seperti tidak punya ilmu. Ya tidak punya ilmu. Ilmunya tidak manfaat, naudzubillah. Dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perlu mengoreksi diri kita sendiri dan setelah itu membuat perubahan. Berapa kali kita hadir ke tempat ini, menghadiri majelis semacam ini, berapa banyak yang sudah diperdengarkan oleh guru-guru kita tentang petuah-tuah kemuliaan, akhlak dan seterusnya, hukuman-hukuman Allah dan seterusnya. Dan kita sudah dapat ilmu banyak banget, kalau dihitung-hitung sangat banyak. Akan tapi bagaimana, adakah itu pengaruhnya kepada kita membuat perubahan? Sehingga kita semakin takut ngomong kasar kepada ibu kita, bukan takut tidak mendapatkan warisan, bukan. Takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan suami, kita semakin lembut. Bukan karena takut dibentak sama suami, bukan lembutnya lembut ngerayu saja, bukan. Tapi lembut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami pun demikian, sudahkah perubahan ini terjadi? Dan dari hati, bukan basa-basi, bukan berpura-pura, kalau berpura-pura itu munafik lagi. Sehingga seorang suami lemah lembut kepada istri dari hati yang kenal Allah. Sebab Allah memberikan seorang istri adalah tanggung jawab di bawah naungannya. Sama seorang istri diberi oleh Allah suami untuk dimuliakan. Nah ini dengan hati. Anak pun demikian. Ini khusyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu koreksi sekarang ini. Tambah apa kita ini? Jangan sampai tambah gak benar. Nabi sudah mengingatkan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu tapi kok hatinya gak tambah sadar, gak tambah hidayah, gak tambah insyaf, gak ada khosyah, gak ada rasa takut, bukan tambah dekat kepada Allah, justru tambah jauh. Makanya paling ditakut oleh Nabi, bahkan Nabi lebih takut daripada Dajjal. Siapa itu ulama su', orang alim dari umat Nabi Muhammad, tapi dia hanya dengan akalnya saja, hatinya tidak pernah kenal dengan ilmu. Munafik, ilmunya hebat, tapi tidak pernah punya khasyah, tidak punya perasa, tidak pernah punya rasa takut, tidak pernah terenyuh hatinya, dan itulah hati yang mati. Nah ini semuanya perlu koreksi. Jangan sampai ngaji kita itu latah, hanya ramai yang ikut-ikutan. Kita harus koreksi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Biyadul Widayatul Hidayah, jika engkau sudah mendapatkan ilmu, kok ternyata tidak ada perubahan, tidak ada perubahan pada dirimu, berarti yang salah niatmu dulu. Sekarang niatmu apa? Nah, itu. Aku niat menuntut ilmu untuk berbenah diri, untuk baik, untuk bisa menjadi orang yang soleh sehingga dicintai oleh Allah, masuk surga Allah. Baik. Mencari ilmu untuk apa? Untuk aku amalkan. Benar nih. Udah sudah dengar berita tentang sholat duha sunnah kok jarang, lakukan gimana kamu? Khawatir ilmu gak manfaat, hanya pengen menghafal bisa cerita kesana kemari. Hampir setiap saat dengar ulama berkata qiyamul lail itu keutamaannya besar, sudah dengar. Berapa malam berlalu kita tidak qiyamul lail, tidak bangun malam? Lah kalau orang yang gak punya ilmu maklum, gak punya ilmu. Tapi yang sudah ngaji. Orang yang gak punya ilmu gak ngerti keutamaan Tuhan, gak ngerti keutamaan qiyamul lail. Akan tapi yang sudah tahu ini loh, kenapa kok tidak ada perubahan? Maka kata Imam Ghazali, cepat koreksi hatimu. Sebelum berlalu. Waktu ini berlalu. Zaman berlalu. Pernahkah di saat kita terbangun di pagi hari gara-gara ketinggalan tidak sholat malam lalu menitikkan air mata? Jadi ditemukan ibu-ibu sepuh, subhanallah. Tidak bisa bangun malam semalam saja, nyeselnya luar biasa. Sebabnya dia terlambat itu sudah dijadikan bahan, dijadikan apa namanya, betul-betul dibenci, yang menjadikan dia sebab terlambat tadi. Mungkin terlambat karena apa? Karena satu, marah dengan anaknya kamu itu gara-gara ngajak ngobrol sampai pindah bangun malam. Besok kalau ngobrol sore-sore aja ya. Nyesel. Harus jujur kita dengan diri kita sendiri. Sebab kalau di kamar kita tuh gak ada yang tahu kita nonton bola, nonton ini gak tahu. Qiyamul lail itu maksudnya bukan bangun malam nonton bola, bukan. Bangun malam ibadah, zikir kepada Allah. Bukan nonton film di malam hari, bukan. Ingat kepada Allah subhanahu. Belum lagi masalah keharaman ini yang paling berat. Haram, lah kita tahu haram. Jujur ini kadang memang itu loh kekerasan hati kadang-kadang. Kita akan harus sadar bahwa ternyata banyak ilmu yang belum manfaat pada diri kita. Kita tahu lihat itu haram, tapi kita masih ngelihat loh ya. Kita tahu itu haram, tapi kita masih ngelihat. Itu bisikan setan, enggak apa-apa, segitu aja lah. Tapi kalau orang punya rasa takut yang sesungguhnya, dibarengi dengan mahabbah, cinta, enggak pandang apakah itu makruh atau haram. Pokoknya yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya dihindari. Dan dia akan melakukan sesuatu yang disenangi oleh yang dicintainya. Sementara dia mencintai Allah. Makanya kalau ada orang yang katanya cinta kepada Allah, terus ngentengin sesuatu yang haram, ngentengin makruh saja itu sudah tidak pantas. Makruh itu Allah tidak suka, cuman tidak murka. Ya boleh aja, cuman saya tidak suka gitu loh. Apalagi dengan yang haram ngentengin, masya Allah. Makanya ulama su' itu ngeri banget. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin menjelaskan termasuk orang yang banyak tertipu adalah orang yang punya ilmu tapi waktu menuntut ilmu itu gak benar, tuh hatinya gak benar. Sehingga hanya untuk pamer ilmu, hebat, disanjung oleh orang karena dia pintar dan seterusnya. Bahkan bisa saja ilmunya, ilmu agamanya dijual untuk mencari dunia. Na'udzubillah, ini jahat lagi. Mengendarai Allah untuk cari dunia. Kalau orang kafir Quraisy dahulu, orang nyembah berhala untuk menuju Allah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi kendaraannya ada berhala. Maksudnya apa? Nyembahnya berhala, ingin dekat kepada Allah. Tapi lebih jahat lagi saat ini. Allah, Al-Quran, gelar ustaz, kekiaian, pondok, panti asuhan digunakan untuk cari dunia. Nah, ini lebih busuk lagi. Ilmu bukan untuk orang lain. Ini Imam Ibn Hatta'illah Sakan tadi ingatkan untuk kita. Yang sudah setiap hari belajar, khususnya yang ngomong. Apa sebenarnya? Ini perlu. Dan memang itu berlatih, tentu perlu renungan panjang ini. Dan tidak ada hentinya. Kenapa ya aku sudah dapat ilmu kok ngasih begitu? Kenapa kok belum menikmati sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu kenapa? Kita masih kalah di dalam menerjemahkan cinta kita kepada Allah dengan menerjemahkan cinta kita dengan pasangan kita. Pak, cinta kita kepada anak kita itu demi cinta kepada anak rela nahan lapar. Rela sakit, gendong anaknya tidur di lengannya itu 3 jam itu sampai kesemutan itu bertahan dia. Karena dia mencintai anaknya yang lagi enak tidur di pangkuannya, di atas kendaraan, mau dilepas sayang, kasihan. Dia bertahan. Sampai setelah itu apa? Semutan. Sakit, rela. Kenapa untuk bertahan dengan kerudungnya yang cantik itu alasannya tetap panas saja? Misalnya, contoh ini. Bukankah ini demi keridhaan Allah atau apapun kesenangan-kesenangan yang itu ada dosa? Kenapa kita tahan demi Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu koreksi. Dan martabat orang itu berbeda-beda ya. Martabat orang berbeda-beda. Mungkin saya masih kelas meninggalkan dosa gede dulu deh. Kalau meninggalkan dosa gede, takut betul zina. Ya astagfirullah. Baik. Setelah itu nanti tingkat takut melakukan dosa-dosa kecil. Pandangannya dijaga. Setelah itu sampai makruh. Ada martabat. Lah sekarang ini kita martabat yang mana? Dosa gede ngentengin. Makanya termasuk orang terjerumus dalam dosa gede karena dia mengentengin dosa yang kecil. Jangan remehkan, biarpun pandangan begini jangan dianggap sepele. Pandangan sekali ini bisa enggak apa berminggu-minggu dia. Maka Al-Qur'an mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada bapak-bapak itu untuk menjaga matanya. Al-mu'minat, ibu-ibu juga menjaga matanya. Maksudnya pandangan, kalau kita memandang harus benar. Dibarengi dengan iman, rasa takut kepada Allah. Kalau pandangan jelalatan itu menjadikan tersiksa. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Na'udzubillah. Nah sekarang kita semuanya, ayo koreksi, tambah baik atau tidak kita itu di rumah dengan saudara kita, dengan ibu kita. Dan tambah baik atau tidak kita kepada Allah. Sholat 5 waktu, sunnah qabliyah ba'diyah, kemudian yang lainnya, kemudian keharaman-keharaman yang Allah larang saat ini, keharaman-keharaman yang ada, yang disebutkan oleh Al-Quran, hadis Nabi, petuah para ulama. Ini bagaimana kita dengan itu semuanya? Ini tanda yang tahu diri kita sendiri. Orang lain gak bisa menilai. Sebab urusannya ilmu manfaat adalah bukan action lahir, tapi batin yang menangis. Batin yang takut kepada Allah. Batin khosyah. Sehingga kalau sudah punya hati rasa takut kepada Allah, mendengar, hati hidup. Kalau sudah hati hidup itu mendengar petuah itu mudah. itu dengar nasihat itu enteng, bahkan mungkin bantah, alah repot bener semuanya haram, haram, haram, haram, apalagi nah, ini sudah hati keras itu. Makanya ada sebagian orang bukan seorang alim, tapi telah Allah beri khasyah, maka telah diberi oleh Allah ilmu yang sesungguhnya. Orang awam, pedagang, bukan ahli ilmu, tapi subhanallah, dengar suara adzan dia ingin melakukan sholat. Bingung halal haramnya usahanya. Dia adalah orang awam, bukan santri. Sholat dia betul-betul khusyuk. Kita menemukan orang kayak begitu ajib, dia tidak pernah mondok. Tidak pernah kenal, tidak pernah nyantri yang lama. Hanya dia menghadiri majelis sesaat-sesaat. Tapi dia ngomong, adem hati saya. Sehingga ibadahnya berubah. Bangun malamnya, Masya Allah. Bisa menghindari tontonan-tonton yang enggak, sampai mengatakan aku dulu selalu menonton gini-gini, aku begini-begini, tapi ternyata setelah itu dia berubah. Ilmu yang manfaatnya, itu loh ilmu yang kita cari. Bukan hanya sekedar rame-rame, kumpul, bisa ngafal ini itu, tapi kalau tidak menjadikan hati kita rasa takut kepada Allah, maka itu ilmu yang membahayakan kita. Maka dikatakan, wa illa, kalau ilmu itu tidak menumbuhkan khasyah, rasa takutmu kepada Allah, alaik, itu ilmu yang tidak manfaat akan menimbulkan hukuman untukmu, menjadikan seksa bagimu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang menghantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ilmu apapun, termasuk ilmu pendidikan, ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu ini semuanya, kalau dia mengambilnya dengan benar akan menjadikan rasa takut kepada Allah. Dia tafakur. Ilmu kedokteran, lihat orang sakit dan sebagainya. Siapa memberikan penyakit? Allah. Aku pun bisa sakit seperti ini. Dia tidak akan zalim dengan pasien. Yang ada hanya masalah kasih sayang. Lihat, berbuat baik lagi. Ilmu apa saja itu? Bukan ada urusan ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Bukan. Segala ilmu di sini. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Biarpun ilmu kelihatan ilmu dunia, tapi jika benar niat kita akan menjadikan kita takut kepada Allah. Orang yang melihat tentang perubahan semesta ini alam, kemudian melihat bencana yang tidak bisa diduga dan seterusnya, dengan ilmu apa yang urusan gempa bumi, letusan, itu kan ada ilmunya. Ada pakar yang setelah itu berpikir dunia ini bisa hancur, sehingga tiba-tiba menangis, aku pun hancur, faham. Padahal ilmunya ilmu umum, ilmu apa itu? Tapi kalau tidak masuk ke hati ilmu, oh bencana, oh dahsyat, gempa bumi sampai begini, begini, begini, itu tak, oh iya, iya, selesai, selesai. Tapi ada orang yang punya khasyah, tidak melihat sesuatu kecuali menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah melihat bencana? Lihat mata, sama matanya ini. Melihat orang kekurangan dalam segi fisik atau yang lainnya. Mata jelek, mata kotor, merendahkan orang itu. Tapi kalau matanya orang yang takut kepada Allah, dia langsung kembalikan, ini semua dari Allah. Allah mengurangi fisiknya seperti itu, tapi Allah ingin mengangkat. Saya pun bisa begitu, punya anak bisa begitu. Langsung ada kesadaran di sini. Tapi lihat, kenapa ada orang merendahkan orang lain, mengejek orang lain, meremehkan orang lain? Nah, karena tidak punya khasyah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ilmu yang tidak manfaat. Baik, ini saja insyaallah. Mari koreksi semuanya. Tidak usah ngoreksi orang lain. Istri enggak usah ngoreksi suami, enggak usah ngomong itu, lo dengar Bang. Enggak usah ngomong gitu. Saya sebagai suami harus semakin baik kepada istri, saya sebagai istri bagi kepada suami, saya sebagai anak semakin baik kepada orang tua, saya sebagai orang tua harus semakin benar didik adik anakku, aku sebagai tetangga harus baik dengan tetangga, pembantuku pun harus begitu. Loh, saya ini sering ngaji kok sama pembantu kok lebih akhlak, lebih baik akhlaknya pembantu. Ini gimana sih? Pembantunya sopan sama pas assalamualaikum ibu ini lah. Loh, yang suka ngaji malah bentak-bentak. Ilmunya enggak manfaat. Ini perlu koreksi panjang. Yang bisa ngoreksi diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa melihat secara sesungguhnya. Kenapa? Di saat Anda di kamar tidak ada yang tahu. Di saat Anda di rumah pun tidak ada yang tahu. Di saat Anda sendirian pun tidak ada yang tahu. Dirimu sendiri untuk ngoreksi ilmu manfaat atau tidak. Semoga ilmu kita adalah ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk bertanya dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati, mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang yang tulus dalam Al-Bahjah, dan mudah-mudahan kami juga masuk di dalamnya. Allahumma amin. Amin ya. Yang ingin kami tanyakan adalah, manakah yang lebih didahulukan antara nafkah dan dakwah? Dalam contoh kasus, seseorang yang mempunyai anak dan istri, kemudian ia mempunyai pekerjaan yang pas-pasan, namun di sela kesibukannya ia mencoba untuk berdakwah, namun setelah berjalan sekian tahun dakwahnya tidak berkembang, hanya mengalami murid segitu-segitu aja. Akhirnya ia mempunyai mimpi untuk pergi ke kota, katakanlah ke Jakarta, dengan maksud mudah-mudahan mempunyai penghasilan yang lebih besar dan juga dakwahnya bisa berkembang. Cuman dia juga mempunyai rasa ketakutan, jangan-jangan malah sebaliknya, dakwah tidak berkembang, malah ia terpengaruh dengan pergaulan kota, akhirnya malah tidak karuan. Di tengah kebingungan itu, manakah jalan yang harus ia tempuh antara dakwah dan keluarga? Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mengenai ilmu yang manfaat, memang dirasakan kalau selama ini perubahan-perubahan itu sedikit sekali, Buya. Terus langkah-langkah apa yang harus diambil untuk bisa maksimal dalam memanfaatkan ilmu yang sudah didapat itu? Apakah kegiatan untuk hadir majelisnya dikurangi, ataukah mungkin memang maksimal dia kemampuannya segitu berubahnya? Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah, seseorang yang dihadapannya adalah keluarga yang ia wajib memberikan nafkah untuknya, untuk keluarganya, tapi di sisi lain ada kerinduan untuk bisa berkiprah dalam dakwah. Mungkin dia adalah orang yang pernah nuntut ilmu, anggap saja ustadz, ingin berdakwah, tapi dia punya kewajiban. Ketahuilah bahwasanya setan itu pintar menjerumuskan hamba-hamba Allah. Bahkan kalau setan menjerumuskan itu bukan melalui jalan kotor saja, melalui jalan yang benar. Laqaudanna lahum siratal mustaqim. Kadang setan itu ingin jerumuskan orang melalui jalan kebaikan, hebat dahsyat. Ya kayak begitu. Berdakwah tapi keluarganya kelaparan, ini neraka itu. Gak ada baiknya begitu. Cari nafkah seperti jihad di jalan Allah, seperti dakwah. Cari nafkah yang halal, yang bersih. Halal, bersih, benar ya, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Menjadi sebab diampuni oleh Allah. Man amsam ka'alan min amali yadihi amsam maghfuran lah. Kalau habis kerja penat sehari, kemudian di pagi, di sore harinya menelantakkan tubuhnya, kemudian merasakan capek, maghfuran lah, diampuni oleh Allah sepanjang perjalanannya seperti orang jihad di jalan Allah. Ini orang cari nafkah. Dakwah keliling, istrinya suruh cari duit sendiri. Ini musibah, problem ini. Haram. Anaknya kebingungan. Ini tidak diperkenankan. Jadi kewajiban pertama adalah untuk keluarga. Kecuali lagi, ini pembahasan itu pernah dibahas di dalam awal-awal hikmah, maqam tajrid dan maqam sabab. Kecuali Anda hidup sendiri dan kebutuhan makanmu hanya secukupnya dan tidak punya anak juga, boleh membanyak ibadah, dakwah dan seterusnya, sebab tidak ada tuntut, kita tidak punya kewajiban apa-apa. Tapi kalau sudah terlanjur kita mengambil jalan menikah, harus memberi nafkah. Jalan untuk punya anak, maka harus kita punya kuat, apa, kita harus berusaha untuk mencari nafkah. Baik, ini jangan sampai kita tertipu oleh setan. Ada orang melakukan sholat tapi ternyata dengan maksiat. Ada ngaji, ibunya itu bilang, nak, temani aku, nak, aku takut di rumah, nak. Ini ngaji mi, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Acana pada demeni ibunya. Istri puasa sunnah, suaminya ada di sampingnya, lagi butuh kepadanya. Abah, ini puasa sunnah Senin, puasa 6 Syawal. Suaminya ada di sampingnya, haram kelihatannya puasa ya. Kalau puasa wajib ya bayar utang untuk ibu, bayar utang. Suami enggak bisa ngelarang. Puasa sunnah. Jadi banyak orang bermaksiat itu ternyata dengan melalui jalur ibadah. Sedekah, rajin, gak pernah bayar zakat, aneh. Bantu orang yang di sana rajin, bibinya sendiri kelaparan gak peduli dia. Bahkan paling benci bantu bibinya. Padahal dia paling dermawan di kampungnya, oh hebat. Tapi kalau sudah kerabatnya datang, oh, setan pinter ya. Baik, jadi mencari nafkah adalah wajib. Kalau ada orang cari nafkah kok tiba-tiba gak dapat, gak dosa. Sudah berusaha tetap gak dapat, ya gak dosa. Karena tugas kita mencari. Anda sebagai seorang suami punya anak 5. Kemudian Anda mencari-mencari kok gak dapat, biarpun anak lapar, ya gak dosa karena Anda sudah berusaha. Tapi kalau Anda di masjid, zikir tambah dosa. Ajib ya, aneh ini. Anda bekerja cari duit kok gak dapat, anak istri tetap lapar, tidak dosa. Tapi kalau anak lapar, Anda di masjid, dikiran dosa, masuk neraka. Usaha, sudah lakukan usaha dengan cara yang benar halal. Kewajiban kepada Allah penuhi. Akan tapi yang harus kita perhatikan juga, seberapa sih kebutuhan yang semestinya kita berikan kepada anak. Ketemu istri yang gak pernah puas, kacau. Motor pengen mobil, mobil satu minta 2, rumah ini kacau. Makanya kalau berdakwah itu harus menjadi orang kaya. Anak kita didik untuk aja. Kamu mau dakwah kemana, tak jadikan orang kaya dulu. Kalau tidak kaya tidak boleh dakwah. Kaya apa, Buya? Kaya hatimu, nak, selesai. Bukan kaya duit. Sudahlah, jangan didengar sebagian orang yang berkata, saya akan berdakwah kalau sudah punya harta dulu. Bukan begitu prinsip dakwah. Nabi Muhammad waktu dakwah adalah dengan kefakiran. Awal-awalnya seperti itu. Tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak ada masalah. Dan kami sampaikan kepada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tim berkata membangun ekonomi dan sebagainya agar kita bisa dapat. Dakwah itu tidak harus dengan kekayaan. Dakwah tidak harus dengan kekayaan seseorang. Akan tapi kalau kita melihat orang kaya, kita ingin ajak dia berdakwah. Itu loh tujuan kita. Jangan mengatakan dakwah harus dengan uang, tertipu nanti akhirnya ustadz yang seharusnya dia bisa cukup hidup ala kadarnya, akhirnya pak dia tertipu untuk mencari duit. Enak rupanya duit itu. Jadi kaya maksudnya kaya hati. Kalau orang kaya hati, dia akan tidak akan pernah susah sepanjang waktu, makan apa adanya, baju apa adanya. Tapi kalau sudah bukan kaya hati, biarpun kaya duit, dikatakan punya 2 lembah emas, minta yang ketiga. Nah ini tidak ujungnya. Ini model apa keluarga kita atau istri kita? Ustadz orang yang paling tidak takut lapar, seharusnya begitu. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau ada ustadz masih bingung besok yang aku makan apa, balik lagi nyantri, tidak usah jadi ustadz. Beliau mengatakan, lah ustadz kok bingung saya besok makan apa? Kalah sama burung keyakinannya. Seharian lapar Nabi Muhammad sampai 3 hari, harus begitu. Dan insya Allah gak ada sampai mati ya, sebenarnya sama kelaparan. Ternyata yang menjadi masalah adalah tamak yang ada di dalam hatinya, sehingga tidak pernah mudah syukur apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga harus mengikuti gaya, saya itu ustadz kelas tertentu, mobilnya harus begini, harus begini, jamnya, cincinnya, macam, aduh di setting semuanya, HP-nya, HP, jadul, enak sih. Apaan itu semuanya? Sudah gaya-gayaan itu, rendah. Baik, jadi ustadz pertama adalah orang yang paling tidak takut lapar, tidak takut kecuali kepada Allah. Nah kalau sudah begitu enak. Cuman pun demikian, jika Anda ustadz, anak-anak Anda tidak boleh Anda samakan dengan Anda. Anda mungkin bisa makan sehari sekali, tapi jangan anak-anakmu dipaksa, kamu sehari seperti saya anak, gak bisa. Tapi tetap batas wajar, tidak boleh sampai kurang. Makan tiga hari, umumnya makan tiga hari, makan tiga hari. Akan tapi masalah menu yang bermacam-macam ini yang perlu dilatih, dibiasakan. Kalau urusan vitamin, sayur paling murah, kalau ke pasar cari sayur yang paling murah. Agak siang sedikit itu obral bayam itu, sudah murah itu, agak siang dikit. Kalau belanja jangan pagi-pagi. Nah, sudah agak siang itu orangnya cepur banget, nah, borong aja lah ini gitu. Ini penjual sayurnya nanti marah dengan saya ini. Wah ini Buya ini buka rahasia ini. Sebab mau bawa pulang berat. Sudah borong-borong itu nanti. Ini insya Allah penjual sayurnya di surga insya Allah. Baik. Jadi jangan harus menu model begini, begini, begini. Nabi Muhammad SAW makannya bagaimana? Tidak pernah makan dengan makanan lembut. Allah. Nah ini. Kalau bicara tentang ustadz itu bicara panjang, bicara dakwah itu bicara panjang. Kalau ternyata Allah berikan kemudahan kepada Anda, syukuri. Sebab ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Nabi Sulaiman, tapi ada Nabi Ayyub juga kok. Sahabat Nabi ada Abdurrahman bin Auf, tapi ada Ammar bin Yasir. Ada Bilal bin Rabah. Ammar, fakir. Bilal bin Rabah, fakir. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, kaya. Ada ini. Jadi seperti itu. Jadi memberikan nafkah iya akan, tapi ada batasannya. Bukan impiannya adalah punya mobil 3, 4, dan bukan begitu. Cukup. Makanya kita biasakan anak kita untuk biasa sederhana. Arti apa? Membiasakan untuk merasa kaya. Kaya hati. Enggak pikir. Dan ini harus jadi hakikat dalam kehidupan kita. Kalau orang mencari kehidupan lebih bagus, ini memang diajarkan berusaha membuat, memperbaiki. Kalau bisa beli motor agar bisa cepat apa namanya dalam ngajinya dan sebagainya. Cuman ada harta yang tidak berkah. Dulu waktu naik sepeda tuh rajin, kelihatan setiap hari sama istrinya naik sepeda, cetak, cetak, cetak, cetak. Pengen beli motor biar ngaji. Begitu beli motor jadi jarang kelihatan tuh. Ayo, awas nih, yang ngerasa. Giliran punya mobil ketemu kiainya waktu hari raya saja sudah. Astaga, ini musibah kayak gitu. Baik, kemudian bagaimana kalau seorang pengin dakwah lalu di rumah masih ada keluarga yang belum cukup, cukupi dulu baru Anda berdakwah. Dan dakwah kan tidak harus meninggalkan. Dengan istri kita adalah juga dakwah. Kemudian tadi ada isyarat, saya berdakwah kok sampai bertahun-tahun enggak ada perubahan lah, ini salah. Kami selalu ingatkan, kalau engkau berjuang, jangan buru-buru ingin lihat hasilnya di dunia. Biarpun muridmu gak tambah-tambah, ketahuilah ada hitungannya di hadapan Allah. Bahkan justru yang paling aman tuh yang muridnya sedikit, gak gampang sombong itu. Nah, orang hayal, bosan masjid, ngisi di majlis gara-gara muridnya cuma 10, tok buar. Hayal murid, gak istiqomah sudah. Berarti dia pengen dikerumunin orang, wah 1,000, 2,000, 3,000. Parkirnya full. Apa itu semuanya? Nah ini sudah salah niat. Makanya ada sebagian orang selalu ngomong, Buya mohon maaf gak bisa ngundang jamaah yang banyak-banyak. Wah ini sudah, niat sampean sudah salah. Itu sampaikan ke semua orang, kalau datang satu pun pahalanya sama. Bahkan lebih gede daripada, kenapa? Hawa nafsunya yang bikin berat. Coba kalau jamaahnya cuma 4 itu males ngaji. Tapi kalau tahu ribuan itu sudah 2 jam sebelumnya sudah siap melek itu. Nah ini musibah juga. Nah apa yang kita cari? Tugasmu adalah menyampaikan. Adapun yang memberi pahala Allah, yang memberi hadiah adalah Allah. Selesai. Imam Haddad mengwanti-wanti loh. Di saat kau dikerumunin orang itu, justru setan juga ngerumuni hati, ngerumuni kamu. Kesombongan, bangga, ngerendahkan orang lain, merasa lebih hebat. Wah, tidak ada majlis lebih besar dari ini, lihat. Barokah. Masya Allah. Itu Ustaz 20 tahun cuma 5 santri. Lah ini sudah merendahkan orang lain. Jangan putus asa. Nabi Nuh itu beratusan tahun dapat jamaah 5. Ini ustadz yang paling kecil di Indonesia itu punya sudah punya 50 jamaah itu. Masya Allah. Nah ini termasuk dibenahi dalam dakwah. Ini sebenarnya kita punya silsilah punya motivasi dakwah adalah diantaranya adalah jangan buru-buru lihat hasilnya. Kalau kita buru-buru lihat hasilnya di dunia, khawatir hati kita yang kotor. Kita tugas mengajak orang pada kebaikan, selesai. Bahkan sebagian para ulama ada yang berdoa, ya Allah tampakkan hasil perjuanganku nanti setelah aku mati. Takut fitnah untukku. Dan kadang fitnah untuk ustaz, fitnah untuk anaknya. Lalu banyak kan anak kiai yang rusak gara-gara sombong dengan oleh bapaknya. Berbangga toh. Istrinya juga merasa bunyai terus kayak punya surga. Fitnah. Baik. Jadi jika Anda ingin berdakwah, lakukan dakwah. Tapi ingat keluarga tetap. Makanya kami ingat. Keluarga nomor satu. Anda perlu cari duit dan sebagainya. Keluarga nomor satu. Sebab Allah menyuruhku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dan keluargamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ibda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Nabi mengajarkan untuk kita dan keluarga. Maka kami selalu sampaikan, keluargamu harus kamu nomor satukan. Dalam perhatian, curahan perhatianmu. Rizki segala macam dan apa. Tapi ingat, dan jadikan keluargamu adalah orang nomor satu dalam berdakwah. Nah ini. Kita ajak semuanya. Sehingga istrinya mendukung, suaminya berdakwah. Dakwah itu kan macam-macam, bukan hanya ceramah dan seterusnya. Ini jadi anak kita bawa, jadi semangat anak kita menjadi juru dakwah di kampungnya. Di sekolahnya, di SD, baru SD ya, anak kelas 1 SD sudah ngajari yang baik, makan dipakai tangan kanan seperti Rasulullah ini. Bisa. Jadi itu. Berdakwah itu jangan hanya dengan urusan kayak punya pondok, bukan. Ini termasuk kesalahpahaman orang memahami dakwah. Dakwah tidak harus tadi, cuman dari pertanyaan seolah-olah dakwah hanya membuahnya santri, perkembangan dakwah, bukan itu. Dakwah bisa dengan apapun yang Anda miliki. Mungkin ada pakar komputer bisa dengan ilmu itu. Ada pakar ilmu pembangunan ada di sini. Boleh. Pakar ilmu kedokteran boleh. Kita itu berdakwah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang punya duit dengan kekayaannya, tidak harus ceramah. Mungkin bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Itu sama pangkatnya dengan kiai nanti. Bahkan bisa melebihi kiai karena apa? Dia tulus. Sebab waktu Allah menyanjung hamba-hamba yang baik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dihadirkan oleh Allah. Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia kalian. Punya ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu bagiannya masing-masing. Ustaz ngomong dengan lidahnya, penguasa adalah dengan kekuatannya. Lah yang punya duit dengan duitnya. Bagaimana kemungkaran berhenti dengan membuat pesantren dan sebagainya. Ini motivasi dakwah. Makanya kita selalu menyuruh, ayo berdakwah dengan kami. Dan tidak usah engkau meninggalkan posisimu, tetap engkau di tempatmu. Dan Nabi pun begitu membiarkan setiap selesai sholat subuh, Nabi Muhammad membiarkan kebanyakan, bukan sebagian. Paling banyak sahabat Nabi bertebaran. Yang tinggal dengan Nabi hanya beberapa, muncul ulama-ulama, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Ini adalah ulama-ulama terbatas. Yang lain adalah cari duit. Tapi apa? Ingat tempatmu kembali ke sini, wahai orang kaya. Jadi orang kaya ya berdakwah. Sekalian kami serukan, kita punya program banyak. Ayo masuk dalam dakwah ini. Kita punya program banyak di Al-Bahjah, ada program besar. Mulai dari pendidikan, pondok pesantren, pendidikan formal. Ada pondok pesantren yang enggak pakai pendidikan formal. Pondok salaf lah maksudnya. Media, bisnis yang kita arahkan banyak. Ini kita buka untuk memperluas kawan dalam berdakwah. Kalau seandainya Al-Bahjah tidak buat bisnis, Allah bakal memberi makan. Tetap. Cuman dengan usaha itu kita punya kawan lagi yang juga mereka senang usaha. Kami selalu sampaikan kepada yang berkiprah dalam ekonomi di Pondok Al-Bahjah. Ketahuilah bahwasanya proyek akhirat ini tetap akan berjalan biarpun tidak ada usaha. Biarpun di toko gak ada, di Al-Bahjah gak pernah jualan. Tetap Allah akan beri. Akan tapi kenapa kita harus berjualan misalnya? Karena ada orang yang dalam dunia jual beli ini ada manusianya yang mereka harus didakwai. Sehingga kenapa kita buat travel? Karena ada orang travel. Kenapa kita buat ini? Kita pengen semua kehidupan dimasuki dakwah. Ya dengan caranya masing-masing. Baik, ini saja. Ayo semuanya berdakwah. Termasuk kami ada punya program pembuatan sekolah-sekolah. Kita ingin setiap kabupaten. Kita ingin setiap kota itu ada. Program radio kita hari ini, bulan ini, tahun ini kita membuat radio di beberapa titik. Semuanya perlu dana. Dananya berapa? Tidak usah tanya berapa. Punya duit berapa bisa dipakai nanti. Karena kalau ada untuk satu, satu ada dua, enggak ada istilahnya cukup. Dalam dakwah terus. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan kita berjuang. Maka kita perlu menyeru kawan yang banyak, yang bisa berdakwah dengan hartanya, yang bisa berdakwah dengan jabatannya. Bersama ini. Makanya ini kami tambah, dakwah tidak, jangan digambarkan dakwah hanya dengan ceramah saja. Maka termasuk Anda dengan keluarga. Mungkin orang yang tadi secara ekonomi dia tidak kuat, sementara dia harus menjaga anak-anaknya, merat cari nafkah untuk anaknya. Bahkan kita punya seorang guru alim faqih, orang besar, Syekh Muhammad Ba'udan. Beliau adalah seorang alim faqih, mufti. Subhanallah, orangnya dengan kesederhanaan sampai hari ini sudah menjadi guru besar di universitas, sangat sederhana. Beliau itu dulu dalam perjalanan masa mudanya dakwah, kan beliau alim, itu biasa bekerja tukang bangunan. Tapi beliau bekerja tidak mencari kekayaan seperti itu, hanya untuk kebutuhannya saja. Sehingga beliau pastikan dia cari kerjaan yang boleh hanya setengah hari. Itu istirahat, sorenya ngisi pengajian sampai malam. Dan sampai hari ini pun beliau tidak berubah dengan gaya hidup beliau yang sangat sederhana. Pakai sandal jepit, ngajar di kampus pakai sandal jepit, tapi otaknya mufti. Kalau pulang pasti beliau itu membawa rumput, karena di rumah punya kambingnya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan pekerjaan rutinnya sebagai seorang tukang batu di saat harus melakukannya. Yang di tangan kanannya kitab, disugi di atasnya adalah rumput. Itu setiap pulang dari kampus itu, seperti itu rutin. Orang besar beliau. Suatu ketika kita ini mau pergi ke pesantren Darul Mustafa. Waktu itu kita dari Ahqaf Darul Mustafa naik taksi. Biasanya anak Indonesia itu gaya, kalau dapat kiriman duit itu sudah kemana-mana pakai taksi. Kita naik taksi, baru naik taksi kelihat Syekh Muhammad bawa rumput kan. Ya gak berani kita nyalip, taksi berhenti. Syekh diajak masuk. Memang beliau gak mau, mungkin punya hitungan perjalanan sampai sana, mungkin Quran berapa juz gitu, gitu. Mereka orang-orang gak mau, ya saya naik taksi gak mau. Akhirnya kita gak berani naik taksi. Taksi kita bayari tetap jalan taksi. Kita di belakang Syekh gak berani. Kita bayar taksi, gak bisa naik taksi ya hari itu. Masa kita ngelewati Syekh gak berani. Ya itulah begitu sederhananya. Ada orang hidup seperti itu hari ini loh ya. Dan beliau bukan orang yang kurang kanan, dapat uang barokah dari kampus juga ada. Tapi kehidupan beliau adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Itu juru dakwahnya sesungguhnya. Masya Allah. Kita perlu melatih anak-anak kita untuk biasa dengan hidup sederhana. Kalaupun Allah berikan kepada Anda kekayaan, tidak boleh menjadikan sebab kesombongan. Harus pakai mobil begini ya. Kalau sesaat naik angkot nikmati, alhamdulillah. Nabi Muhammad ditawari, ya Rasulullah, kenapa kau tidak minta kepada Allah agar Allah berikan kecukupan kepadamu? Dijawab, kalau andainya aku minta gunung akan jadi emas. Cuman aku lebih memilih kenyang sehari agar aku bisa bersyukur, lapar sehari agar aku bisa sabar. Nabi. Jadi ada tujuan itu semuanya. Baik, ini juru dakwah harus seperti itu. Dan mari kita menjadi juru dakwah semuanya. Maka Al-Bajah ini perlu pembangunan. Dan alhamdulillah ini kemudahan dari Allah. Insya Allah seberapa lokal pun yang Bapak bangun ada isinya nanti. Jangan khawatir. Jadi pondok ini tahun kemarin kita menolak berapa ratus santri, nangis kita nolaknya tidak tega. Sudah kerasan harus ditolak, karena apa? Seleksi. Makanya para bapak-bapak yang ada rizki, para pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa, kalau tiba-tiba datang Buya, saya akan bangun, ada lahan kita. Di Pancang sana ada 6 atau 7 hektar, di sana ada 10 hektar. Saya ingin bangun sebanyak-banyaknya lokal, bangun. Nanti kita akan undang juru dakwah yang lainnya dengan ilmunya, ustaz. Nah, ini. Nanti ada orang lain, insya Allah ada santrinya. Maka sekarang kita program memperbanyak bangunan. Sebab sekarang tempatnya tidak cukup. Kalau ibu datang ke sana, persis melihat ikan pindang itu. Tumpuk sana, tumpuk sini. Kadang-kadang kakinya temannya di muka temannya sudah. Kadang kita ngelihat, malam-malam kita ngelihat tak singkirin begitu. Naik lagi, memang tempatnya seperti itu. Maka dari itu kita gugah. Dan di Al-Bahjah ada kontrol. Kita punya majelis namanya Majelis Umana, keluar masuknya duit ada yang kontrol. Yang megang duit jangan kiai. Kalau yang megang duit kiai itu gak ada yang berani tanya nanti. Bahaya itu. Kalau saya megang duit gak ada yang berani tanya. Bendaharanya pun bilang gak enak ini, suul adab ini. Makanya kita tidak megang duit. Ada sendiri bagian keuangan, nanti bapak kalau bantu ngasih duit ke sana aja langsung, enggak usah ke sini. Dan ada kontrolnya semuanya. Makanya ada orang bertanya, "Loh, kenapa kok setiap yayasan harus ke Al-Bahjah?" Karena Al-Bahjah sudah kita buat kontrol. Jadi enggak akan ada sengketa, enggak ada, ini ada kontrol nih, keuangan pembangunan ini sudah jelas, ada bagiannya masing-masing. Yang lain lebih bagus juga banyak. Cuman kita bicara tentang program kita, yang di situ kita buat kontrol. Sesepuh-sesepuh itu. Jadi hari ini duit masuk, ini semuanya ada. Dan program terus berkembang, alhamdulillah. Kemudian di samping kontrol, kita banyak orang yang nangani. Bukan kiai lalu ngurusi ini ya kiainya. Kiainya mati. Insya Allah program tetap berjalan. Semoga panjang umur. Ini ada kontrol, kita ada namanya majelis umana, termasuk sesepuh, penyandang dana, dan yang memikirkan ini ada. Maka kami undang semuanya. Kalau perlu semuanya jadi majelis umana. Pendukung dakwah masuk sana, biar melihat seperti apa dakwah. Maka kita hari ini, insya Allah alhamdulillah kemarin peletakan batu pertama untuk pembangunan, ada beberapa lokal. Kita masih kurang gitu pun, makanya kami undang semuanya, mumpung ini ngajak dakwah. Ye yang punya duit, ayo berdakwah. Sudahlah datang aja ke Cirebon, enggak usah. Buya di pondok kapan? Oh, enggak usah tanya begitu. Datang ke pondok, ada pondoknya. Enggak usah nunggu kami, kalau mau bantu, bantu segera selesaiin. Dan alhamdulillah ini pondok ini dibangun oleh saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Jadi kami lebih senang punya kawan banyak. Kita tidak mengatakan gaji pemerintah haram, lihat, tidak. Tidak mau kita, kami tidak mengatakan bantuan pemerintah haram, tidak. Kita tidak mengatakan haram. Hanya pondok kita ini kami lebih senang jika yang bangun adalah ini loh, saudara-saudara kita ini. Makanya kalau bantu kami himbau, kalau Anda pengen bantu enggak usah menjembatani antara kami dengan pemerintah untuk dapat dana, enggak usah. Bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan Anda mengajak orang yang punya duit masuk ke tempat ini bisa berjuang dengan hartanya biar dia selamat masuk surga. Itu saja. Sebab ada seorang sudah berusaha ngubungi ini, Buya, apa subhanallah, oh, enggak, kita enggak nerima itu, bukan karena haram, tidak. Saya lebih senang orang-orang ini loh, yang nyumbang 1.000, ada 100.000, ada 300.000, ada 1 juta, ada 10 juta, ada 1 miliar, itu semuanya bareng nanti. Makanya ngomong kemarin, kalau tidak kita kasih wanti-wanti begini, ada orang yang kerjanya sia-sia. Rupanya ada orang keluar dari rumah, setelah tergugah dakwah, sampai di sana melobi. Lobi pemerintahan setelah dapat dana, ternyata kita tidak terima, kan kasihan dia. Makanya Anda tidak usah menghubungkan kami dengan pemerintah untuk dapat bantuan. Bukan karena apa? Agar tenaga Anda tidak sia-sia. Bagaimana? Anda cari orangnya yang berjuang itu. Ajak tetangga Anda yuk berjuang di Al-Bahjah. Karena apa? Ini loh keinginan kita. Kita tidak ingin melihat orang kaya kecuali orang kaya itu ahli surga. Terserah apalah nanti nyumbangnya ke Al-Bahjah atau yang lainnya itu gak penting. Nyumbang ke tempat yang nama, yang penting dia sadar berdakwah dengan hartanya. Mungkin hari ini ada orang kaya di belakang sana. Saya pengen berdakwah, gak harus ngasih ke Al-Bahjah, bukan. Rupanya madrasah di samping rumahnya belum beres, bangun dia. Cuman kami juga memamerkan, biar dilihat kemudian tersentuh, kami memamerkan program yang ada di Al-Bahjah, sekolah dan yang lainnya. Kita sekarang lagi bangun di Pontianak. Bangun di Pontianak dan alhamdulillah sudah rumah, masjid, aula, pemukiman, nanti bulan 11 dimulai. Ini sudah ada kegiatan bulan 11, apa itu, November ya. Di tempat lain ada. Mungkin ada di antara para saudara yang punya kerabat, punya tanah di mana, ayo tawarkan. Nanti akan diterima wakaf oleh Al-Bahjah, nanti akan setelah dapat tanah, nanti akan disuarakan siapa yang bangun di atasnya. Kemudian setelah itu disuarakan siapa yang mengajar di situ, nah beres semuanya. Kalau cita-cita itu kita pengen anak santri dibuatin pondok satu-satu nanti. Yang jadi dokter nanti punya rumah sakit satu-satu. Cita-cita itu yang tinggi sekali. Ya. Maka sekarang kita buat program. Kita ada pembangunan di beberapa tempat. Ada Al-Bahjah 3 di Tulungagung, Al-Bahjah 2 di sini, Al-Bahjah 4 nanti terus berlanjut. Nah, kenapa kita bicara semacam ini? Ayo semuanya itu berjuang, berdakwah. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kekayaan kita, Masya Allah. Jabatan kita. Loh, saya pejabat. Tadi Buya tidak mau menerima bantuan, oh bukan. Kalau Anda jabatan bisa berjuang di sini. Apa yang bisa kau lakukan dengan jabatanmu? Bisa berdakwah di sini. Dengan apa? Dengan jabatan mungkin masalah. Kemudahan untuk izin dalam dakwah. Boleh. Atau pejabat kan punya orang. Punya kawan, ya sama. teman-temannya, ayo berdakwah. Gaji dari jabatan, lalu saya baru mau. Kalau pejabat menyumbang ke pondok dengan gajinya, baru saya terima itu. Karena apa? Dia mengeluarkan dari jerih payahnya itu, baru benar itu. Dari hartanya sendiri, bukan harta pemerintah, bukan. Harta pemerintah buat pembangunan, nyantuni fakir miskin, menyempurnakan rumah sakit itu, untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit. Ya, ini perlu itu sudah. Baik, ini saja insya Allah. Semuanya jadi juru dakwah yang mulia. Kemudian ada ini pertanyaan bagus, bahwasanya bagaimana ini kok saya tidak berubah-berubah itu bagaimana ini? Saya punya ilmu, belajar, kok tidak berubah-berubah? Sama suami masih kasar, sama istri masih ini, sama tetangga masih ini, sama anak masih ini. Kenapa kok saya kurang ini? Ya, ini pernah terjadi juga pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang begitu. Saya ngerti haram tapi masih. Sadarmu bahwa dirimu belum berubah itu adalah termasuk kebaikan itu sendiri. Yang jadi masalah itu gak berubah, gak sadar. Itu kan repot itu. Jadi kalau Anda sadar bahwasanya kok kurang atau perubahan sedikit, alhamdulillah syukuri. Syukuri. Sadar itu sendiri nikmat dari Allah. Baru setelah itu batas. Kiatnya bagaimana? Nah ini baru bab yang lain. Mujahadah melawan. Kalau kesalahanku apa sih? Mungkin saya nyelekit kalau ngomong sama tetangga. Sudah tahu ini kesalahan kurang. Saya bersama istri. Ini tahu. Sebabkan kaidahnya orang tobat kan harus menyesal. Dan kaidahnya orang menyesal kan harus sadar. Orang gak akan bisa menyesal kalau dia sadar. Ibu hilang duitnya tapi gak sadar. Nyesel gak? Ya gak nyesel dong, duitnya hilang tapi gak sadar. Sama, orang melakukan dosa kalau gak sadar. Gak sadar kalau berdosa, gak bisa nyesel. Makanya ada tafakkur di sana. Nah ini langkah pertama bagaimana tafakkur merenungi. Iya, aku kok masih begitu. Aku masih sholatku begini. Aku masih dengan sekolah. Terus tafakkur, maka setelah tafakkur ada namanya sadar. Baru setelah sadar ada nyesal. Baru nyesal, tobat. Sah. Menjadi baik nanti. Terus mengajak merenung. Makanya sebetulnya pengajian kita ini semuanya renungan ini. Untuk kita membuat rubah. Makanya Imam Haddad selalu mengingatkan. Jangan sampai kalau kita itu belajar itu yang kebayang orang lain. Kadang-kadang kita ngomong tentang pelit. Itu Pak Haji pelit. Loh ngapain ngurusi orang nih? Ilmu itu untukku. Aku. Ustadz ceramah untukku. Al-Quran yang dengar adalah untukku. Jadi merasa untuk aku. Gak usah senggol-senggolan. Dengar tuh. Makanya jangan sombong. Loh memang kita gak bisa sombong ini. Nunjuk orang paling gampang. Maka itu ilmunya, ilmu gak manfaat. Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain, itu ilmu gak manfaat. Tapi kita hendaknya sadar, kalau ada petua ini. Caranya itu, caranya. Langkah pertama adalah kita merasa kita yang diajak ngomong. Termasuk yang berbicara begini, karena kuping yang paling dekat sebelum orang lain. Maka hendaknya, kalau kita ngomong, kita pertama yang dengar. Maka Imam Haddad rahimahullah ta'ala, dalam kitab Risalatul Muawanahnya, beliau mengatakan, di saat aku mengatakan, wa'alaika ya akhi, wa'alaika itu wahai engkau, wahai saudaraku, beliau mengatakan, aku jadikan aku orang yang duduk paling pertama, di barisan pertama. Agar ikut dengar, jangan sampai kita ceramah ke orang, akan tapi ternyata dirinya tidak pernah mendapatkan ceramah itu sendiri. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Membuat perubahan. Mudah kita melakukan perubahan lebih baik. Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa insya Allah besok Selasa ada pembukaan Hadroh Basaudan. Hadroh Basaudan itu ada baca Hadroh, di situ ada solawat, ada macam-macam. Kebiasaan yang terjadi, yang ada di Tarim, ulama ahli Tarim. Ulama-ulama punya biasaan, itu ada suasana indah, ada baca hadroh, ada nasyid, ada ini. Dan nanti akan dimulai oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di pesantren Al-Bahjah. Sore. Jam berapa? Ba'dal Asyar ya? Jam 4 ya, sore Ba'dal Asyar. Jam 4 jangan terlambat, itu sama hadroh Basaudan. Kalau ternyata ibu-ibu ada nanti kasih tempat, kita enggak ngerti selama ini yang di sana hanya bapak-bapak. Nanti kalau ibu-ibu biar dengar dari bisa membuat sendiri nanti grup sendiri atau mungkin lihat datang saja ibu-ibu dikasih tempat yang beda nanti. Hadroh Basaudan. Nah ini ada insya Allah besok sore dimulai. Mohon untuk bisa diinformasikan kepada yang lainnya kayak apa sih itu. Nanti ini adalah termasuk acara baru untuk kita mencari hiburan yang positif dengan berzikir, baca nasyid, kumpul-kumpul. Besok insyaallah sore jam 4. Tidak ada makan malam, bawa nasi bungkus sendiri-sendiri. Insyaallah baik ya. Karena bang undang-undang mesti ada makan kan begitu lah nanti. Baik insyaallah. Kalau air ada insyaallah. Baik ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma ya Rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang Maha tahu tentang kami, ya Allah. Telah banyak ilmu yang kami dapat. Pengetahuan yang kami peroleh, ya Allah. Jangan sampai itu semua menjadi ilmu yang tidak manfaat. Engkau yang memiliki ilmu dan Engkau yang memiliki kami, Engkau yang memiliki hati kami. Dan jadikan ilmu kami dan hati kami adalah, jadikan ilmu kami adalah ilmu yang manfaat. Dan jadikan hati kami hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon perlindungan darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami hadir ke tempat ini sudah berkali-kali, ya Allah. Akan tapi, ya Allah, perubahan kami belum banyak, ya Allah, maka kami mohon, rubah keadaan kami dari keadaan yang tidak Kau ridai menjadi keadaan yang Kau ridai, ya Allah. Dari keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, perilaku kami dengan saudara kami, perilaku kami dengan orang tua kami, perilaku kami dengan keluarga kami. Kami tahu, ya Allah, berbuat salah kepada mereka adalah dosa besar. Akan tapi kadang sesaat kami mengucapkan kalimat kasar kepada mereka, sesaat kami cuek kepada mereka, ya Allah. Sesaat kami membentak mereka, ya Allah. Sesaat kami berbohong kepada mereka, ya Allah. Kami mohon bantu kami untuk melakukan kebaikan, bantu kami untuk membuat perubahan, ya Allah. Ya Allah, semua yang ada di tempat ini, muliakan mereka dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan mereka semakin takut kepadamu, ya Allah. Semakin cinta kepadamu, ya Allah. Semakin dekat kepadamu, ya Allah. Dan jangan sampai, ya Allah, ilmu kami, ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjadikan kami semakin jauh darimu, ya Allah. Ya Allah, kami minta perlindungan, kami mohon perlindungan darimu, ya Allah. Dari pandai berucap dan tidak mampu mengamalkan, ya Allah. Kami mohon perlindungan darimu, dari pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkan, ya Allah. Kami mohon jangan Kau jadikan ilmu kami hanya di lidah kami, tapi kami ingin ilmu kami di hati kami dan di amal kami, ya Allah. Ya Allah, dan terimalah amal kami. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Berikan kepada kami, ya Allah, pemahaman yang benar. Ya Allah, jauhkan kami dari ketersesatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir yang keras hati, ya Allah, mengerti kebenaran tapi masih melanggar, ya Allah. Mengerti kebenaran tapi masih belum bisa mengikuti, mengerti keharaman tapi masih melanggar, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, bantu kami untuk meninggalkan, ya Allah, meninggalkan kemaksiatan itu, dan bantu kami untuk melakukan ketaatan itu. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Dosa kami, dosa anggota tubuh kami, ya Allah. Mata kami, lidah kami, telinga kami, anggota tubuh kami, ya Allah. Baik maksiat yang kami lakukan di saat di depan manusia atau di saat kami sendiri, ya Allah, kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada satu dosa, ya Allah, yang kami tahu kalau itu dosa dan kami ngerti kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya, ya Allah. Bahkan di saat kami melakukan dosa itu, kami sadar kalau itu dosa, ya Allah. Baik itu dengan mata kami atau yang lainnya, kami sering, ya Allah, tahu itu dosa tapi kami masih melihat haram itu, ya Allah. Maka kami mohon hentikan kami dengan dari keharaman itu dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan bencikan kami dengan keharaman, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, berikan, jadikan kami semua pejuang-pejuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, ya Allah, sehingga apa yang mereka lakukan di dunia bisa mereka petik kelak di akhirat, ya Allah. Dan kembalikan di dunia dengan segala kebaikan, ya Allah, ya Allah. Dan jadikan kami pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang tulus dan ikhlas, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jangan sampai ada satu hamba pun yang tertinggal di sini untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami mohon berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin ahli surga, ya Allah. Berikan bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Jika mereka pernah melakukan kemaksiatan, ya Allah, berikan kesadaran, ya Allah. Jika mereka melakukan kedzaliman, ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan kirimin kepada kami pemimpin pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin ahli surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari memfitnah mereka ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing di antara kami ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon anak-anak kami jaga semua ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, akidah mereka, iman mereka, akhlak mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, wujudkan ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, saling mencintai karena-Mu ya Allah, saling melemah lembut ya Allah, saling berikan pertolongan ya Allah, saling berkorban ya Allah, indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dengan keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari ya Allah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, apakah syahwat mata, syahwat lidah, syahwat telinga, atau syahwat-syahwat yang sangat khusus itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu sehingga kami tidak butuh melakukan yang haram. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala keharaman, jauhkan kami dari menggunjing, jauhkan kami dari mendengki, jauhkan kami ya Allah dari dendam, jauhkan kami dari riak dan sombong, jauhkan kami dari segala penyakit hati ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah, zina yang hina dan Kau hinakan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat, baik yang di dalam masjid atau yang di luar masjid sana ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka menjadi ahli neraka ya Allah. Yang di luar masjid ya Allah, jadikan mereka ahli solat, jadikan mereka ahli ibadah ya Allah, jadikan mereka orang-orang mulia ya Allah. Jauhkan mereka dari segala kebaikan, semua yang mendengar suara ini ya Allah. Ya Allah, jadikan ini suara-suara yang menjadikan hati kami lembut ya Allah. Jadikan petuah ini menjadikan hati kami lembut ya Allah, semakin dekat kepada-Mu dan semakin takut kepada-Mu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.